Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan, dimulai dalam permasalahan al-qurabah, kerabat ditinjau dari sisi arah atau hubungannya dengan sang mayit, kita akan menekankan kepada al-ikhwah agar bisa memahami dan menghafalkan setiap materi dimulai dalam bab tersebut sampai yang setelahnya. Sehingga dalam setiap ta'lim pada awal jalsah kita gunakan untuk muroja'ah. Dalam permasalahan usul, furu' dan al-hawashi. Sekarang Mukhirah, tafadhal. Coba antum tulis dan gambarkan maju ke depan usul dari kalangan pria yang tidak mendapatkan warisan atau bukan dari ahli waris atau termasuk dari dzawul arham. Ya, fadal. Digambar. Oh, kemarin kan ditanya, sekarang digambar. Nah, Svidal. Svidal. Ini semuanya yang di sini semuanya santri ya. Jadi anak enggak milah musyrik atau bukan, nanti akan ditanya. Yang laki-laki, ya fadol. Iya, yang laki-laki dari dzawul arham, satu aja. Yang dzawul arham. Dikasih lingkar kalau termasuk dzawul arham. Akan sebutkan satu. Ya. Apa namanya itu? Bacanya apa itu? Abi Umu. Abul. Ya, Abul Um. Nah, itu istilahnya. Abul Um, kenapa tidak mendapatkan warisan seorang wanita ahsan? Sekarang yang perempuan, Abu Zubair, hadal. Yang perempuan, gambar sini, yang tidak mendapatkan warisan. Tafadhal. Yang perempuan. Ini lanjut aja, lanjut. Kurang tinggi ya. Enggak apa-apa digambarin bawahnya, enggak apa-apa. Ya sembarang, pokoknya yang perempuan yang termasuk dzawul arham. yang perempuan. Nah, Ummi apa bahasanya tuh? Umnya mana itu? Itu majid itu. Ya, salah bukannya itu ta. Umi Abi Majid. Ya enggak tahu. Ayo, ayo, ayo. Bisa enggak? Cepat, waktunya sempit ini. Enggak tahu. Udah, mundur. Antum tunjuk dulu, tunjuk di antara ikhwan itu. Antum tunjuk suruh maju. Tonton. Ayo. Tunjuk Ikhwan, hodol. Ah, semuanya Ikhwan atau namanya Ikhwan? Ayo Ikhwan, hodol. Semuanya didingkerin ya, maksudnya. Yang perempuan, yang termasuk Daul Arham, silsilah nasabnya seperti apa? Iya, itu apa namanya? Ya, Ummu Abil Um. Hasan. Fadal. Ini dua dari kalangan usul yang termasuk dari Zawul Arham. Sekarang yang furu, yang termasuk dari Dawul Arham. Furu. Abdul Aziz, fadal. Furu yang termasuk Dawul Arham. Dawul Arham, furu-nya. Tinggal ke bawah aja, itu kan sudah. Tinggal ke bawah. Iya. Iya. Ibn sama bin. Bin, itu bin sama in. Apa itu bin sama in? Ya, ditulis ditambah tuhnya. Bin tuh, berarti ini apa namanya? Ibnu? Ibnul bin. Ya, Hasan. Ibnul bin. Kenapa dia termasuk Dawul Arham? Ya, seorang perempuan. Hasan. Yang kedua contohnya Bintul Bins. Ibn Al-Bins ataukah Bintul Bins. Ada dua contoh. Sekarang yang berikutnya dari kalangan Al-Hawashi. Pria yang termasuk dari Zawul Arham. Kemarin kita sebutkan ada berapa contoh. Ya, Fadol. Abu Amar, Fadol. Pria yang termasuk Dawul Arham. Antum tulis di sini, silsilahnya. Pria yang termasuk Dawul Arham. Satu aja. Nah. Nah, jangan terlalu lama lihatnya. Menyelisih syarat yang kemarin Anda sampaikan. Majunya gak lihat buku. Tapi sebelum maju lihat buku. Ini, melanjutkan yang ini aja. Jangan buat yang baru. Bukan ini, bukan furu. Sekarang H. Hawasi. Hawasi yang termasuk Daul Arham. Nah, dari kalangan pria yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, siapa? Ya, contohnya di Abu Sana ada katanya. Ah, Abu Muhammad, fadal. Masih ada. Fadal. Ya, antum sebutkan satu aja. Ibn, itu istilahnya namanya apa? Hah? Istilah namanya apa? Saudara laki-lakinya ibu. Istilahnya namanya apa? Hah? Kenapa dia Zawul Arham? Hah? Ya, ibunya. Itu namanya apa itu? Hah? Koko, Fadol. Saudara laki-lakinya ibu apa namanya itu? Hah? Khola, salah itu. Khol. Saudara laki-lakinya ibu itu khol. Jadi khol tidak mendapatkan harta warisan karena perantaranya adalah melalui ibunya. Ibunya sang majid. Yang perempuan contohnya kholah. Ya. Bintul am. Persaudaraan di dalam ilmu warisan ada tiga macam. Apa aja itu? Ah, Abu Qanita, fadal. Ya, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Dengan perincian yang kemarin kita sebutkan. Anak laki-laki dari saudara perempuannya sang mayit. Itu termasuk ahli waris atau Zawul Arham. Bentar. Jangan ngomong. Tidak tunjuk. Abu Ali, fadol. Pokoknya yang gerak kan. Hah? Lewat dulu. Harus mampir itu. Ahmadi, fadol. Anak laki-laki dari saudara perempuannya sang mayit. Zawul Arham, kenapa? Anak laki-laki, iya, perantaranya seorang wanita, San. Insya Allah paham ya. Sebelum mulai lebih lanjut, peperangan kita pada episode yang berikutnya ada pertanyaan. Nah, anak anggap semuanya lulus. Nanti kan ujian tertulis. Nah, total. Hah? Am li'um, ya paman melalui pihak ibu, ya artinya khol, ya artinya khol, artinya itu khol paman tapi melalui ibu. Bagi yang punya bukunya bisa melihat halaman yang ke-11. Karena pembahasan mawani ul-irs ini sudah kita sampaikan. Syurutil irs juga sudah kita sampaikan. Karena susunan tashilul faraid dengan talkhis fiqhil faraid ini berbeda dari sisi peletakannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah aqsamul warasah bi'tibari naw'il irth. Macam-macam warisan ditinjau dari sisi jenis warisan yang didapatkan. Jadi kita akan membahas tentang macam-macam warisan yang didapatkan oleh ahli waris. Macam-macam warisan yang didapatkan oleh ahli waris. Karena pada pembahasan Al-Qurabah yang kemarin telah kita singgung, sedikit banyak kita telah mengetahui mana di antara usul, furu' dan al-hawashi yang termasuk dari ahli waris. Sekarang ditinjau dari masing-masing ahli waris tersebut, cara atau jenis warisan yang didapatkan pada masing-masingnya berbeda antara satu dengan yang lain. Dan jenis warisan yang didapatkan masing-masingnya di sini disebutkan ada tiga macam. Ada tiga macam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang qasimul warasatu bi'tibari naw'il irtsi salasatu aqsam. Warisan terbagi menjadi tiga macam ditinjau dari sisi jenis warisannya. Yang pertama adalah warisina bil fardhi, mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard. Dengan cara al-fard. Al-fard itu artinya mendapatkan warisan dengan jumlah bilangan yang sudah ditentukan. Fard itu artinya mendapatkan warisan dengan kadar jumlah yang sudah ditentukan. Setengah, ya, seperempat, seperdelapan, dua per tiga. Ini orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara yang seperti ini diistilahkan dengan ahlul fard. Dengan ahlul fard. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard. Ada bahagiannya. Kemudian yang berikutnya adalah warisina bita'asib. Mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara ta'asib. Dan yang terakhir warisina birrahim. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan melalui rahim, dengan melalui hubungan rahim, hubungan kerabat atau zawul arham. Dan isi kitab Talkhisul Faraid setelah anda pelajari membahas ketiga macam jenis dari warisan tersebut. Dimulai dari mereka ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard. Kemudian nantinya mereka ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'asib. Yang terakhir mendapatkan warisan dengan cara ar-rahim, termasuk zawul arham. Sehingga zawul arham yang kemarin telah kita sebutkan dari kalangan usul, dari kalangan furu', dari kalangan al-hawashi, masih memungkinkan mereka mendapatkan warisan. Tapi pembahasan kayak apa mereka mendapatkannya, caranya seperti apa, apakah ada persyaratannya, itu dibahas pada akhir kitab. Pada akhir kitab. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan agar seseorang tatkala membagi bagi warisan tersebut diberikan kepada masing-masing ahli warisnya yang sah dari kalangan ahli fard, diberikan masing-masingnya. Kalau semisal habis oleh mereka atau mereka telah mencukupi bagian dari warisan tersebut, maka zawul arham tidak mendapatkannya. Sehingga pembahasan zawul arham, kapan mereka mendapatkan warisan, ini dibahas pada pembahasan yang terakhir. Di antara syaratnya adalah bila mana sang mayit tersebut tidak memiliki kerabat kecuali zawul arham. Di antara syarat zawul arham memiliki bisa menjadi ahli waris dengan syarat sang mayit tersebut tidak memiliki kerabat kecuali dari kalangan zawul arham. Baru mereka naik status menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan warisan dari sang mayit. Sehingga alternatif yang terakhir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mulai memperinci siapa dan apa yang dimaksud dari masing-masing salah satu dari ketiga jenis tersebut. Al-warithuna bil fardhi, mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard, maksudnya adalah min irsihim muqaddarun bi juz'in. Warisan yang mereka dapatkan dikadarkan dengan kadar bilangan yang ditentukan. Seperti setengah, anis, ar-rubu', ya, seperempat, as-sumun, seperdelapan, atau as-sulusain, atau as-sulusan, dua per tiga, as-sulusu, sepertiga, as-sudusu, dan seperenam. Sehingga kadar-kadar yang didapatkan oleh ahli waris dengan cara al-fard hanya ada an-nisf, satu, ar-rubu', seperempat, as-sumun, seperlapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Ada enam jenis atau ada enam kadar yang didapatkan oleh masing-masing dari mereka. Siapa yang mendapatkan seperempat, kapan mereka dapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperlapan, yang mendapatkan dua per tiga, nanti akan dibahas masing-masing pada person ahli waris dari setiap jenjang al-qurabah, hubungan antara dirinya dengan sang mayit melalui dari usul, furu' dan al-hawashi. Ini pembahasan setelahnya. Adapun al-warithuna bita'shib, mereka yang mendapatkan warisan dengan cara ta'shib adalah man yarithuna bila takdir. Mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan tanpa ada kadar yang ditentukan. Mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan tanpa ada kadar bilangan yang ditentukan. Atau dengan kata lain, ahli ta'shib adalah mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara mengambil sisa dari pembagian warisan yang sudah dibagi pada masing-masing ahli waris yang lain. Mengambil sisa dari jumlah warisan yang dimiliki oleh sang mayit setelah dibagikan pada masing-masing ahli warisnya. Contohnya si fulan dapat 1/2, 1/3, atau 1/4. Sisanya ini diberikan kepada ahli ta'shib. Sisanya diberikan kepada ahli ta'shib. Sehingga karena ahli ta'shib ini ataukah mereka orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara ta'shib, mereka dapatkan dengan cara melihat sisa dari harta warisan sang mayit yang ada. Berarti mereka mendapatkan warisan tersebut ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mendapatkan banyak bila mana sisanya itu masih banyak. Berarti mereka mendapatkan dengan jumlah bilangan yang banyak karena tidak ada kadarnya. Atau kemungkinan yang kedua, mereka mendapatkan bagian yang apa? Yang sedikit. Karena setelah dibagi-bagi ternyata sisanya hanya 1/6, sedikit. Nah, itu diberikan kepada ahli at-ta'shib. Termasuk contoh dari ahli ta'shib adalah akh. Termasuk contoh dari ahli ta'shib adalah akh, saudara kandung sang mayit. Akh syaqiq. Dan termasuk contoh dari ahli ta'shib adalah ab, ayah kandung sang mayit. Ini ana sebutkan sekedar contoh karena nantinya dengan misal itu disebutkan contoh-contoh tersebut. Sehingga jangan kaget kalau semisal bahagianya bapak berapa, ya berarti sisanya. Bahagianya saudara laki-laki kandung sang mayit berapa, ya berarti sisanya. Karena mereka termasuk dari ahli apa? Ahli at-ta'shib. Termasuk pula am. Termasuk dari ahli at-ta'shib adalah am. Ya, paman sang mayit. Paman tapi melalui pihak jalur siapa? Hah? Jalur bapak, ya, jalur ayah. Kalau dari jalur ibu namanya apa? Khol. Atau memperhatikan perbedaan antara khol dan am. Ahsan. Sehingga ana sebutkan baru tiga contoh. Yang pertama ayah, ab, termasuk dari ahli ta'shib. Karena pada misal-misal nantinya ana sengaja menyebutkan untuk kemudian mempermudah pembahasan yang setelahnya. Kemudian yang kedua, saudara laki-laki kandung sang mayit. Akh syaqiq. Saudara laki-laki kandung sang mayit. Ini juga termasuk dari ahli at-ta'shib. Kemudian yang selanjutnya adalah am, pamannya sang mayit. Sehingga tadi kita sebutkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan mereka mendapatkan banyak, kemungkinan mereka mendapatkan sedikit. Atau kemungkinan yang ketiga, mereka tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Karena apa? Ketika dibagi-bagi sudah habis. Ya, sudah habis. Sehingga dia datang sekedar menghangatkan suasana, minum teh, minum kopi sama kerabat-kerabat yang lain, sekedar ziarah. Tapi ketika dibagi-bagi, ternyata dia tidak mendapatkan harta warisan. Karena tidak ada apa? Tidak ada sisanya. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang jim, al-warithuna birrahim. Mereka orang-orang yang mendapatkan warisan melalui cara ar-rahim. Melalui cara ar-rahim, hubungan kerabat. Zawul arham. Sebetulnya mereka tidak mendapatkan harta warisan karena termasuk dari apa? Zawul arham. Orang-orang yang hanya sekedar memiliki hubungan kerabat dengan sang mayit. Tapi dari sisi arahnya, jalur silsilah antara orang ini dengan sang mayit bukan termasuk dari ahli waris. Mungkin karena perantaranya adalah seorang wanita. Atau mungkin dari kalangan mereka orang-orang yang bukan dari kalangan ahli waris yang sah. Karena dari sisi jalur nasabnya berjauhan dengan sang mayit. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, pembahasan yang ketiga ini dibahas pada pembahasan yang tersendiri. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kullu qaribin yanzilu manzilata zawil fardhi aw ta'shib wa laysa warisan bihima binafsih. Mereka mendapatkan ahli warisan dengan cara menempatkan mereka pada posisi arah dari silsilah yang di atas mereka atau penghubung mereka yang termasuk dari ahli fardhi ataukah ahli ta'shib. Kalau semisal penghubungnya itu dari pihak ayah, ya berarti dia mendapatkan harta warisan sama dengan ayahnya. Kalau semisal perantaranya adalah melalui jalur putri sang mayit, berarti dia nantinya mendapatkan ahli warisan dengan cara disamakan dengan putrinya. Tapi pembahasan ini walaupun antum gak paham, gak masalah. Itu pembahasannya nanti di akhir kitab. Akan ada sendiri. Al-Muhim, antum harus faham yang nomor 1 dan nomor 2. Alif dan Ba. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ashabul furubi wa miqdaru nafsi bi kulli waris. Nah, pada pembahasan ini ana minta, ini sudah mulai jalan. Kemarin sudah start, ini sekarang kita sudah jalan. Harus betul-betul perhatian. Harus betul-betul pasang telinga dan benar-benar faham pembahasan yang disampaikan, karena pada masing-masing dari ahli waris yang secara rinci dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masing-masing memiliki nisab bagian warisan yang berbeda dengan yang lain. Ada rumus-rumusnya sehingga benar-benar harus difahami rumus nisab bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memulai pembahasan ahli waris dari kalangan ashabul furud. Orang-orang yang mendapatkan warisan melalui dengan cara al-fard. Mereka mendapatkannya dengan jumlah kadar yang sudah ditentukan. Ada 6 kadar yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan. Setengah, ya, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, ataukah 1/6. Ahli al-fard ataukah ashabul furud ada 10 orang. Yang pertama az-zauj, ya, suami sang mayit, berarti yang meninggal laki atau perempuan? Hah? Ya, istrinya sang mayit. Ya. Suaminya sang mayit. Berarti yang meninggal siapanya? Istrinya. Ya. Jadi kalau ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang suami, berarti dia itu seorang wanita, ya kan, istri dari sang majid. Az-zawjah yang kedua adalah istri. Kalau tadi suami, yang kedua istri, zawjah. Az-zawj, az-zawjah. Kemudian yang ketiga al-um, ibu sang majid. Yang berikutnya adalah al-ab, ayah sang majid. Yang berikutnya al-jaddah, nenek sang majid. Yang berikutnya al-jad, kakek sang majid. Yang berikutnya al-banat, putri-putri sang majid. Al-banat, putri-putri sang majid. Yang berikutnya banatul ibn, putri-putri anak laki-laki sang majid. Karena tadi kita sebutkan putri anak laki-laki sang majid termasuk dari ahli waris. Apa sebabnya? Ah, Allah, siapa yang menjawab? Putri saudara anak laki-laki sang majid termasuk dari ahli waris. Sebabnya apa? Ya, perantaranya laki-laki. Kalau putri dari putrinya sang majid, putri an'a berarti cucu perempuannya sang majid melalui jalur putrinya. Ini mendapatkan warisan atau tidak? Ya, tidak. Kenapa? Ya, perantaranya seorang perempuan. Ya, antum ingat. Kemudian yang berikutnya al-akhwat min ghairi saudara-saudara kandung sang majid yang bukan melalui jalur ibunya. Berarti ada dua tadi kita sebutkan, saudara kandung sang majid atau saudara seayah sang majid. Saudara kandung sang majid atau saudara seayah sang majid. Kemudian yang berikutnya auladul anak-anak ibu, berarti saudara ibu, saudara seibu sang majid. Ini 10 dari ashabul furud yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mulai memperinci satu persatu dari ke-10 bagian masing-masing dari ahli furud tersebut. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ke yang pertama. Karena kita targetkan sebelum puasa ini sudah tamat. Yang pertama adalah mirasuz zauj, warisan yang didapatkan oleh sang suami. Sang suami, sang mayit. Mirasuz zauji an-nisfu awir rubu. Warisan yang didapatkan oleh sang suami ada dua. Bisa setengah, bisa seperempat. Bisa setengah ataukah seperempat. Ini antum perhatikan. Sang suami, dia dari kalangan ahlil furud, ahlil fard. Dan kadarnya sang suami mendapatkan ahli waris, mendapatkan warisan dari istrinya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan suami mendapatkan setengah harta sang istri. Kemungkinan yang kedua, suami mendapatkan seperempat dari harta istrinya. Ini kalau semisal istrinya berharta ya. Kalau semisal istrinya punya harta. Dikasih warisan sama kakeknya. Ternyata sebulan meninggal. Punya harta dia. Nah, maka nantinya harta warisannya sang suami berhak mendapatkannya. Bisa setengah, bisa seperempat. Fayarisun nisfu. Sang suami mendapatkan warisan setengah dari seluruh total harta warisan istrinya. Kalau semisal 1 miliar, berarti suami mendapatkan berapa? 500 juta. Ngelus-ngelus jenggot ya. Setengah dari seluruh harta yang dimiliki oleh istrinya. Tapi ada syaratnya, perhatikan. Bisyarat, dengan syarat alla yakuna lizaujati far'un waris. Dengan syarat sang istri tidak memiliki far'un waris, tidak memiliki anak kandung. Tidak memiliki anak kandung yang sah. Kalau semisal sang istri tersebut memiliki anak kandung, baik laki atau perempuan, maka sang suami berubah yang semula menjadi setengah menjadi seperempat.

Kita lanjutkan mungkin 10 menit atau kurang. Tadi Anda janjikan bahwasanya kita akan menyampaikan sedikit rumus penjabaran pembagian warisan yang didapatkan oleh ahli waris. Yang baru kita bahas adalah warisan yang didapatkan oleh sang suami. Dan tadi kita sebutkan ada beberapa contoh dari ahli ta'asib, antaranya ab, ya kan, saudara laki-laki sang mayit, dan ditambahkan putra laki-laki sang mayit termasuk pula ahli ta'asib. Putra laki-laki sang mayit atau ibn termasuk pula ahli ta'asib, untuk kemudian nanti biar memudahkan untuk membuat pembagian pada tabel-tabel yang berikutnya. Kalau semisal ada seorang wanita yang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya adalah suaminya dan ayah kandung dari sang wanita tersebut. Berarti suami mendapat bagian berapa? Hah? Suami mendapatkan bagian berapa kalau semisal ahli warisnya cuma suaminya dan bapak kandungnya? Setengah. Bapaknya mendapatkan berapa? Sisanya. Nah, sisanya. Sehingga cara pembagiannya seperti ini. Ada istilah aslul masalah. Ada istilah aslul masalah. Aslul masalah itu. Aslul masalah. Inti dari permasalahan. Inti dari permasalahan. Itu artinya. Sehingga cara pembagiannya diurut. Dari zauj kemudian ab. Dari zauj kemudian ab. Dan aslul masalah tersebut diambil dari pecahan tertinggi dari ahli warisnya. Karena di sini pecahannya cuma dua saja, ya berarti dua ditaruh sebagai aslul masalah. Setengahnya dua berapa? Satu. Ab mendapatkan sisanya, berarti satu. Atau gampangannya harta seluruhnya dibagi dua. Harta seluruhnya dibagi dua. Nantinya Zauj mendapatkan satu bahagian, ayah mendapatkan satu bahagian. Itu cara rumus pembagian warisan. Ini contoh bila mana yang sebagai ahli waris hanya suami dan ayah, tidak memiliki anak. Contoh yang berikutnya, bila mana sang wanita ini memiliki putra, memiliki anak. Tadi kita sebutkan putra termasuk dari ahli ta'asib. Kalau semisal ada seorang wanita meninggal dunia dan ahli warisnya adalah suaminya dan putra laki-lakinya. Suaminya dan putra laki-lakinya. Suaminya mendapatkan berapa? Seperempat. Putranya mendapatkan bagian? Sisanya berapa? Ya, 3/4. Ditulis coba seperti ini. Ah, sebentar. Yang belum maju siapa ini? Pak ini, Fadal, Andom, ngerti? Harus ngerti nanti. Air saat, Fadal, buat kayak gini. Nah, ini ilmu pecah-pecahan ternyata paling berguna di ilmu faraid. Nah, ilmu pecah-pecahan itu paling berguna di ilmu faraid. Iya. Istri Zauj, itu tulis-tulis Zauj sama Ibn. Kayak gitu tuh, Zauj. Habis itu Ibn. Ah, Ibn, bawahnya Ibn. Ah, Zauj dapat berapa tadi kasih kayak gitu tuh. Ah, dapat berapa? Ya, aslul masalahnya berapa? Loh, kok dua? Hah? Aslul masalahnya berapa? Asal masalah tadi diambil dari apa tadi? Hah? Oh, ya, antum kurang paham ini. Mundur. Antum tanya dulu sama paham. Ahmadi, fadal. Maju antum. Ini baru satu ya. Kalau udah banyak nih 10. Wah, itu banyak itu. Ada rumusnya. Ya, kenapa 4? Asal masalahnya. Iya, 4 yang terbesar 4 ahsan itu dia tuh, yang terbesar 4. Itu super 4. Jadi dijadikan sebagai asal masalah. Jadi hartanya dibagi 4. Zauj mendapatkan seperempatnya, berarti 1. Seperempatnya 4, 1. Setengahnya sisanya berarti 3. Jadi hartanya kalau semisal 4 juta, Zauj mendapatkan 1 juta, 3 jutanya diberikan kepada putra laki-laki dari sang mayit. Bisa difahami? Ini baru satu. Nanti ada zaujah, ada ada ab. Kalau misal ada nanti ditambah lagi. Zauj, ab dan Kalau ada bint, nanti ada lagi. Zauj, ab, dan bint. Ada ibn, ada lagi nanti. Ah syaqiq, saudara kandung ada lagi, itu nanti pembahasannya makin panjang. Makin panjang ke bawah. Sehingga fungsi dari aslul masalah adalah untuk membagi seluruh dari harta warisan yang dimiliki oleh sang mayit. Dibagi berapanya tergantung dari aslul masalahnya, apa dibagi 3, dibagi 4, terkadang dibagi 6, terkadang dibagi 12, terkadang dibagi 24, tergantung dari aslul masalahnya. Nanti kapan bisa 12, kapan bisa 2/4, itu dibahas pada pembahasan yang setelahnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, fadal. Ya, taksib dia. Bisa fard, cuman nanti ada pembahasannya. Bisa fard, nanti ada pembahasannya. Sekarang karena belum menyentuh ab, ya kita sebutkan dari ahli taksib. Hah? Yang apa? Iya, hah? Yang 9 apa? Ya, saudara sekandung seibu. Kan saudara kandung sang mayit yang bukan seibu. Tadi kan mencakup saudara seayah, mencakup saudara kandung. Yang berikutnya adalah saudara seibunya sang mayit. Hah? Iya, saudara. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Namanya saudara. Perinciannya nanti akan dibahas masing-masingnya. Yang baru kita sebutkan satu, zauj. Ya, halal. Iya, ha? Am li um lain. Am kan mudzakar ya. Enggak dapat ya, karena perempuan. Wal am li um. Itu laki-laki apa perempuan? Di situ tulisnya. Kulu zakar apa kulu unsa? Ya, kulu zakar berarti khol. Yang dimaksud. Nah. Kalau ammah itu perempuan yang di bawahnya. Iya, ah. Ibnul Amah sama Amah enggak dapat. Khol juga enggak. Kalau yang laki-laki berarti khol. Kalau am dapat ya. Aman tapi melalui ibu maksudnya. Ya, fadhal.